Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Al-Fa'il. Qala Ibn Malik rahimahullah. Al-Fa'ilul ladzi kamarfu ay ata Zaidun muni'an wajhu ni'mal fata. Fa'il ialah seperti isim yang rafa' dalam contoh ata Zaidun muni'an wajhu ni'mal fata. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dhuha fahuwa wa illa fadhamirun istatar. Setelah fi'il pasti fa'il. Jika nampak maka itulah fa'ilnya. Jika tidak nampak maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Wajaridil fi'la idama usnida bisnaini au jam'in kafaza syuhada wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu lidhahiri ba'du musnadu. Kosongkan fi'il jika disandarkan pada fa'il mutsanna atau jamak seperti faza asy-syuhada'u. Tapi terkadang dikatakan sa'ida wa sa'idu. Fi'ilnya zahir. Setelahnya adalah fa'ilnya. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun utmi'ah kamithli zaidun fi jawabi mangkara. Fi'il yang tersimpan bisa merafakkan fa'il seperti contoh zaidun pada jawab mangkara. Wa ta'u ta'nithin talil madhi'idha karena liunsa kaabat hindul ada. Tak taknis mengiringi fi'il madhi jika fa'ilnya muannas contoh abad hindu al ada. Wa inna ma talzamu fi'la mudmari mutasilin aw mufhimin dhatakhiri. Sesungguhnya tak-taknis tersebut hanya diwajibkan pada kalimah fi'il yang punya fa'il dhamir mutasil atau fa'il dhahir mutasil yang memberi pemahaman memiliki mu'annas hakiki. Dhatakhiri, jadi yang berjenis mu'annas hakiki. Wa qad yubihul fasu tarkat ta'ifi nahwi atal qadhiyah bintul waqifi. Terkadang pemisah membolehkan meninggalkan taknis pada contoh atal qadhiyah bintul waqifi. Wal hadfu ma fasli bi illa fudila kama zaka illa fatatu ibnil ala. Pembuangan tak taknis terkadang dengan tanpa pemisah. Dan pembuangan ini juga pembuangan tak taknis dengan adanya pemisah seperti illa diutamakan. Sebagaimana contoh zaka illa fata tubni ala. Wal hadfu ma'fasin bi illa fudila. wal hadfu qad ya'ti bila fasrin wa mad dhamiri bil majazi fi syi'rin wa qa. Pembuangan tak taknis kadang terjadi dengan tanpa adanya pemisah, dan pembuangan ini juga terjadi pada sebuah syair beserta fa'ilnya berupa dhamir mu'annas majazi. Wa ta'u ma jam'i siwa salimi min mudhakarin kata iman ihdallabin wal hadfa fi ni'mal fata tustahsanu li anna qasdal jinsi fihi bayinu. Tak taknis yang menyertai jamak selain jamak mudhakar salim maka hukumnya seperti tak taknis yang menyertai mufradnya lafad labin. Pembuangan tak taknis dalam contoh nikmal fatatu dianggap baik oleh ahli nahwu karena tujuan jenisnya nampak jelas di dalamnya. Wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayam fasila. Pada asalnya fa'il itu harus bersambung dan pada asalnya penyebutan maf'ul itu berpisah. Wa qad ja'u bi khilafil asli wa qad ja'u wa qad ya'til maf'ul qabla al fi'li. Terkadang didatangkan dengan hukum yang menyelisih asal. Bahkan terkadang maf'ul disebut sebelum fi'ilnya. Wa akhiril maf'ula in lapsun khudir au utmir al fa'ilu ghayra muhasir. Akhirkan maf'ulnya jika ada kesamaran yang harus dihindari atau fa'ilnya berupa dhamir selain yang dibatasi pengertiannya. Wa ma bi illa au bi inna mal hasar akhir waqat yasbik in qasdun dhahar. Apa saja yang dibatasi pengertiannya dengan illa atau innama maka akhirkan, tapi terkadang yang dihasar itu mendahului jika tujuannya jelas. Wasa'anahu khafa rabbahu umar wasadanahu zana nauruhu syajar. Tersebar dalam lisan Arab contoh khafa rabbahu umar dan jarang contoh zana nauruhu syajar. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan kita tentang fa'il fi masail. Al-mas'alatul ula al-fa'il huwa al-musnadu ilaihi ba'da fi'rin tamin ma'lumin aw syibhihi. Al-fa'il huwa al-musnadu ilaihi ba'da fi'rin tamin ma'lumin aw syibhi. Fal awwal nahu ata zaidun. Wa tsani nahu ata zaidun muniran wajhuhu. Ata Zaidun muniran wajhuhu. Fa'il itu ialah penjelas. Fa'il ialah al-musatilai, yang dijelaskan. Sesuatu yang dijelaskan. Yang terletak setelah fi'il tam maklum. Fi'il tam yang maklum. Atau syibhul maklum, yang menyerupai maklum. Yang pertama contohnya ata Zaidun. Zaid datang. Ata itu fi'il tam, maklum. Zaidun fa'ilnya. Yang syibhul maklum contohnya ialah ata Zaidun muniran wajhuhu. Muniran ini syibhul maklum. Wajhuhu fa'il. Al-mas'alah tu atanya. Al-muradu bi syibhil fi'lil ma'lum. Al-muradu bi syibhil fi'lil ma'lum. Ismul fa'il. Wal-masdar. Wasmut tafdil. Wasifatu al-musyabbahatu. Wa mubalaghatu ismil fa'il. Wa mubalaghatu ismil fa'il. Wasmul fi'li. Fahiya kulluha ta'fa'ul fa'ila kal fi'lil ma'lum. Al-muradu bisyibhil fi'lil ma'lumi ismul fa'ili wal masdar wasmut tafdil wassifatul musyabbahatu wa mubalaghatu ismil fa'il wasmul fi'li fahiya kulluha ta'fa'ul fa'ila kal fi'lil ma'lum. Yang dimaksud dengan syibhul fi'lil ma'lum ialah isim fa'il, masdar, isim tafdil, sifat musyabbahat, mubalaghah ismil fa'il, dan isim fi'il. Semuanya bisa merafakkan fa'il seperti fi'il maklum. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsa lil fa'ili sab'atu ahkam lil fa'ili sab'atu ahkam al-awwal wujubu raf'ihi. Yang pertama wajib rafa'. Jadi fa'il memiliki 7 hukum. Yang pertama wajib rafa'. Atsani wujubu wuqu'ihi ba'dal musnad. Wujubu wuqu'ihi ba'dal musnad. Yang kedua wajib terletak setelah musnad. Musnad di sini ialah fi'il tam, maklum atau syibhul maklum. Ya. Asalif annahu la budda minhu fil kalam, fa in dhahara fil lafzi nahu qama zaidun wa zaidani qama fadaka, fa in dhahara fil lafzi nahu qama zaidun wa zaidani qama fadaka wa illa fa huwa dhamir mustatir ka zaidun qama. Yang ketiga, fa'il itu harus ada dalam sebuah kalam. Jika ada musnad, ya. Jika nampak lafadznya seperti qoma zaidun az-zaidani qoma, yang pertama isim dhohir, yang kedua dhamir mutasil itu alif mutanna, maka fadaka, itulah fa'ilnya. Jika tidak nampak, maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir seperti zaidun qoma. Qoma mengandung dhamir mustatir, jawazan takdirnya ialah huwa. Arabi annahu yasihhu hadfu fi'li in ujiba bihi nafiyun. In ujiba bihi nafiyun. Au istifham. Fal awal nahu qawlika bala zaidun liman qala ma qama ahadun ai bala qama zaidun. Fal awal nahu qawlika bala zaidun liman qala maqama ahadun ay balaqaba zaidun. Wasani nahu na'am zaidun jawaban liman qala hal ja'aka ahadun jawaban liman qala hal ja'aka ahadun. Yang keempat, hukumnya boleh fi'ilnya dibuang jika untuk berupa jawaban nafi, ya. Seperti ucapanmu bala zaidun, ketika ada yang berkata maqam ahad, tidak ada seorang pun yang berdiri, kamu katakan bala zaidun. Nah, zaidun itu fa'il, fi'ilnya dibuang, takdirnya ialah bala qama zaidun. Ini untuk menjawab dengan nafi. Atau untuk jawaban istifham, seperti contoh na'am zaidun, zaidun fa'il, fi'ilnya mana? Dibuang. Ini jawaban pertanyaan hal ja'aka ahad ay na'am ja'a zaidun, ya, kasih tahu ay na'am ja'a zaidun. Al-Khamis anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'i. Kama yuwahhadu ma'a ifradih. Nahu qama akhuka, qama akhwaka, qama ikhwatuka. Wahaka al-Basriyun, wahaka al-Basriyuna, antoyin, wabaduhum an-azbi shanu'ata. Wabakduhum an azdi shanu'ata nahwa darabuni qawmuka wadarabnani niswatuka wadarabani ahwaka wahaka al-basriyuna antoyin. Wahaka al-basriyuna antoyin. Wabakduhum an azdi shanu'ata. Shanu'ah pakai amzah. Nahwa darabuni qawmuka. Wa Wadha'abnani niswatuka. Wadha'abani akhwaka. Yang kelima, fi'il itu tetap mufrad sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Sebagaimana fi'il itu mufrad kalau fa'ilnya mufrad. Contoh qoma akhuka, akhuka mufrad, fi'il mufrad. Qoma akhwaka, fa'ilnya musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Qoma ikhwatuka, fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Itu hukum asal yang diakui oleh kebanyakan bangsa Arab. Ali Nahwu Basrah meriwayatkan dari Toyyib, sebagian meriwayatkan dari Asdi Sanu'ah. Fi'il ikut-ikut fa'ilnya. Dha'abuni qaumuka. Fa'ilnya jamak, maka dia pasang fi'il jamak. Dha'abuni qaumuka. Dha'abnani niswatuk. Kalau jamaknya mu'anas ya, dha'abnani niswatuk. Dha'abani akhwaka. Fa'ilnya musanna, fi'ilnya ikut musanna. Ya, itu adalah dari Bani Toyyib atau Asdi Sanu'ah. Nah, as-sadis, annahu in kana mu'annasan unnitha fi'luhu bita'in sakinatin fi akhiril madhi wa bita'il mudhari'ati fi awalil mudhari. Annahu in kana mu'annasan unnisa fi'luhu bita'in sakinatin fi akhiril madhi wa bita'il mudhari'ati fi awalil mudhari. Fal awal nahwu ja'at Fatimatu, wasani nahwu tadhabu Khadijatu. Jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus dimu'annaskan pakai tak tani sakinah di akhir fi'il madhi, atau pakai tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari. Yang pertama, tak tani sakinah di akhir fi'il madhi, ja'at Fatimatu. Karena fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga dimu'annaskan pakai tak ta'nis di akhir fi'il madhi. Yang kedua, tadhabu Khadijah. Khadijah fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya dimu'annaskan, yakni dengan tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari. Taib as-sabi, hukum yang ketujuh. Annal asla fihi ayat tasila bi fi'li thumma yaji'ul maf'ul. Annal asla fihi ayat tasila bi fi'lihi thumma yaji'ul maf'ul wa qad yukasu Waqad yuk kasu waqad yataqaddamuha waqad yataqaddamuhuma al-maf'ul wa kullun min dhalika jaizun wa wajib annal asla fihi ayat tasila bi fi'lihi thumma yaji'u al-maf'ulu wa qad yuktasu wa qad yataqaddamuhuma al-maf'ulu wa kullun min dhalika jaizun wa wajibun. Pada asalnya fa'il itu langsung bersambung dengan fi'ilnya, maksudnya fi'il langsung fa'il langsung sambung baru maf'ul bi, ya. Tapi kadang sebaliknya, maf'ul dulu baru fi'il fa'il. Semuanya itu ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya wajib. Nah, barakallahu'alaikum. Ini 7 hukum yang terkait dengan masalah fa'il. InsyaAllah akan kita bahas beberapa hukum tadi secara rinci, ya. Nah, supaya semakin jelas. Nah, dan tidak keluar dari itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.